bagimu tak sempurna. Lahir dan batinku tak seindah bunga-bunga, tak seterang sinar purnama, namun tetap ku tempuh karena perjodohanku denganmu. Ku tak berharga, namun ku kan tetap tegar demi ikatan cinta kita bertanggung sudah lamanya hingga berbuah cinta. Sudah lamanya hingga berbuah cinta.